السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fi din, azakumullah. Kita akan membahas masalah yang penting dalam Islam berkaitan dengan al-wala wal-bara. Sebelum kita masuk pembahasan tentang al-wala wal-bara, saya akan jelaskan tentang agama Islam ini. Dorong sedikit. Dorong. Didorong. Saya akan jelaskan berkaitan dengan agama Islam ini, bahwa agama Islam merupakan agamanya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan agama Islam merupakan satu-satunya agama. Keyakinan ini harus kita yakini si yakin-yakinnya, bahwa selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Selain Islam, dia ditolak oleh Allah. Ketika orang berpegang kepada agama selain Islam, maka dia pasti akan merugi, dan dia pasti akan masuk neraka. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 19, inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Berarti selain Islam tidak akan diterima. Maka di ayat 85-nya di surah yang sama, surah Ali Imran, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jadi ketika dia beragama selain agama Islam, Allah katakan tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat masuk orang yang merugi. Kemudian juga Islam tidak bisa dicampur dengan agama yang lain. Satu Islam tidak bisa Islam dicampur dengan Yahudi atau Nasrani, tidak boleh. Makanya ayat yang turun di surah Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ayat ini berkaitan dengan tidak boleh mencampur antara agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani. Nanti antum bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Jadi tidak boleh mencampur adukan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Jadi ayat wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun di dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Jangankah kalian campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Kata Imam Ibn Jarir Al-Qabari membawakan penjelasan Imam Mujahid, jangan kalian mencampur adukkan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam. Begitu juga dalam tafsir Mukathir, Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, jangan kalian campur adukkan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam. Karena sesungguhnya agama yang diridhai insyaAllah adalah hanyalah Islam. Sedangkan Yahudi dan Nasrani adalah bid'ah, bukan dari Allah. Dalam tafsir Ibn Kathir, di juz yang pertama, cetakan Dar Thayyibah. Jadi agama Islam, satu-satunya agama yang hak. Selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersumpah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, di tangan Allah SWT, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, dia mendengar aku diutus, tapi dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka, pasti itu. Jadi ketika Nabi sudah diutus, Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi, orang Nasrani di zaman itu tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Ini dalil-dalil semuanya untuk menunjukkan bahwa seluruh umat ini harus masuk dalam agama Islam. Dia harus masuk dalam agama Islam. Dan kita diperintahkan untuk mendakwahkan mereka agar mereka masuk dalam agama Islam. Tapi tetap aja sebagai manusia yang mereka disesatkan oleh iblis, berusaha terus bagaimana supaya orang itu tidak masuk ke dalam agama Islam. Mereka berusaha siang dan malam. Untuk apa? Supaya orang tidak masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang kafir aja bagaimana mencegah manusia dari jalan Allah. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Disebutkan dalam surah Al-Anfal. Antum lihat di ayat 36, coba lihat. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Jadi orang kafir ini mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya. Yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Fa sayunfiqunaha, biarkan aja mereka menginfakkan harta, menghabiskan hartanya. Tsumma takunu alaihim hasratan, dan itu akan jadi penyesalan buat mereka. Tsumma yughlabun, dan mereka pasti akan dikalahkan. Kemudian Allah sebutkan lagi bahwa orang-orang kafir akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Betul di ayat 36. Jadi Allah menyebutkannya bahwa orang kafir itu tetap berjuang untuk apa? Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Mencegah manusia dari jalan Allah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. فَيَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَقُونُ عَلِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk mencegah manusia di jalan Allah. Biarkan mereka mencegah, biarkan mereka infak, biarkan mereka habiskan hartanya. Dan ini dari zaman Nabi SAW sampai sekarang dan sampai akan datang, mereka akan terus mengeluarkan hartanya sebanyak-banyaknya untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Allah biarkan mereka, nanti mereka akan jadi penyesalan dan mereka pasti akan dikalahkan. Karena harus kita ingat, pasti yang menang itu Islam. pasti yang tinggi itu Islam, pasti yang ditolong itu adalah agama Islam. Cuma kenapa belum datang pertolongan Allah? Karena kita belum belajar agama dengan benar, dan kita belum melaksanakan agama dengan benar, dan kita belum ikhlas dalam melaksanakannya, sehingga belum ditolong. Kalau soal ditolong, pasti akan ditolong, cuma kita belum melaksanakan. Artinya dalam melaksanakan itu harus memahami, meyakini, mengamalkan, mendakwakan, dan semua dikerjakan dengan ikhlas. Bahwa Allah berjanji, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, dalam surah Muhammad ayat 7. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan akan mengokohkan kalian. Menolong agama Allah dengan apa? Dengan kita belajar agama Islam yang benar, memahami dengan benar dengan Quran wa sunnah pahami salaf, mengamalkan dengan benar dengan ikhlas dan ittiba, dan memperjuangkan agama ini dengan benar, baru Allah akan tolong. Kita belum berjuang, belum. Makanya kondisinya terus terpuruk umat Islam ini, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di nomor yang ke-11. Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian, keterpurukan, keterbelakangan, kehinaan kepada umat Islam ini, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi umat Islam harus kembali dulu kepada agamanya. Itu tugas kita, bagaimana membalikan orang kepada Quran wa sunnah la fahmi salaf. Mereka harus belajar, belajar, belajar, memahami tentang Islam dengan benar dan mengamalkannya, kemudian baru mendakwakannya. Baru Allah akan angkat. Karena Islam sudah pasti tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam sunannya, yang dikatakan Islam itu ya'lu, tinggi, dan enggak ada yang bisa meninggikan Islam. Cuma umatnya belum tinggi, karena apa? Umatnya belum belajar tentang Islam. Umatnya belum mengamalkan tentang Islam. Umatnya belum memperjuangkan agama Islam dengan ikhlas karena Allah. Jadi harus kembali. Jadi usaha dan upaya orang kafir enggak akan berhenti. Dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an dan dibaca oleh umat Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 109, Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahli al-kitabi la yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim." Bahwa orang-orang kafir itu, Yahudi dan Nasrani, berusaha bagaimana memurtadkan kalian dari agama Islam, menjadi kafir karena dengki mereka dengan orang-orang Islam. Itu di surah Al-Baqarah ayat 109. Di ayat 120 yang Allah berfirman, walan tardha 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani akan redha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Makanya terus mereka berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam dan enggak akan berhenti. Jadi kadang-kadang kita cerita tentang kristenisasi, bagaimana mereka segala macam, bukan cerita tentang mereka. Yang penting bagaimana kita membina umat Islam, bentengi umat Islam dengan ilmu, bentengi umat Islam dengan tauhid, bentengi umat Islam dengan akidah yang benar, bentengi umat Islam dengan pemahaman yang benar. Kalau ini hatta mereka berusaha, mungkin enggak akan bisa. Jadi yang paling penting itu bukan cerita tentang kristenisasi, ada di gereja, ada orang yang murtad. Itu sudah pasti. Perhatikan tuh. Soal ada yang murtad, sudah pasti dari zaman dulu ada yang murtad. Di zaman Nabi ada enggak yang murtad? Ada. Setelah Nabi wafat ada enggak yang murtad? Banyak. Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya soal orang murtad dari zaman dulu ada. Kita enggak perlu bahas. Yang perlu kita bahas bagaimana menanamkan akidah kepada umat ini, akidah yang benar, tauhid yang benar kepada umat ini, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, itu yang harus ditanamkan. Dan itu terus siang malam didakwakan kepada umat ini. Dan ini perjuangan yang berat dan harus dilakukan oleh para da'i. Jadi da'i-da'i salaf ini semua harus mendakwakan dakwah tauhid, semuanya harus mendakwakan dakwah tauhid. Pertama kali dakwah dimulai dengan dakwah tauhid, bukan yang lain. Dan terus siang malam, Kenapa? Orang kafir pun siang malam mendakwakan dakwah pemurtatan umat Islam siang malam, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Berarti mereka, orang-orang kafir itu, tidak pernah berhenti siang dan malam. La yazal, menunjukkan kepada lil istimrar, terus mereka berjuang untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Dan Allah pakai bahasa dengan kalimat yuqatilunakum, memerangi kalian. Hatta yarudukum, sehingga memurtadkan kalian, andinukum, dari agama kalian, inistata'u, semampu mereka. Umat Islamnya masih tidur, umat Islamnya masih jalan-jalan, umat Islamnya masih main, umat Islamnya dai-dai masih main motor, masih ini. Antum gimana orang tiap hari berusaha memurtadkan umat Islam? Antum gak berjuang untuk agama ini? Balak buat antum, berat itu. Antum dikasih ilmu oleh Allah untuk memperjuangkan agama ini, antum enak-enakan main, antum santai. Orang kafir gak ada santai, dan setan tidak pernah santai. Itu. Sampai Nabi mengatakan, sampai kita disuruh istirahat sebentar karena capek, dan mulai pagi kita, dari mulai sebelum subuh sampai siang, kata Nabi apa? Kilu fa inna syaitana la taqilu. Tidur sianglah kalian, karena setan enggak pernah tidur siang. Terus itu setan enggak pernah berhenti. Orang kafir itu enggak pernah berhenti. Allah menyebutkannya dengan siang malam enggak pernah berhenti. Dan setan lalu berjanji akan menyesatkan manusia sampai kapan? Sampai berdoa setan. Dan dikabulkan sama Allah. Maka itu jangan putus asa doa. Setan ini dikabulkan sama Allah. Dia minta apa? Minta apa? Andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunda aku sampai hari nanti, hari kiamat. Innaka minal mundzirin. Engkau termasuk yang ditunda nanti sampai hari kiamat. Dikasih untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Dan setan bersumpah dengan nama Allah untuk menyesatkan manusia. Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia ini kecuali orang yang ikhlas. Jadi kita gak bisa tuh diam tuh, harus berjuang menegakkan agama ini siang dan malam, supaya tegak agama ini, Al-Quran wa sunnah lafah misalam, dan umat ini bertauhid kepada Allah. Ini umat belum ngaji, belum kenal agama Islam, belum mentauhidkan Allah. Ustaznya udah santai, udah main-main, udah jalan-jalan, udah segala macam sudah. Ini berjuang untuk agama ini. Dan itulah kewajiban kita para dai. Kita diberikan ilmu sedikit oleh Allah untuk menegakkan agama ini. Sampai agama tegak di muka bumi. Kalau itu tidak, sampai umur kita meninggal, gak ada masalah. Tapi kita udah berjuang untuk menegakkan agama ini. Jangan sampai seperti sekarang. Kita dulu merasa puas. Oh, yang ngaji banyak, ratusan. Gak ada apa-apanya. Yang ikut tabligh akbar juga banyak, ribuan. Umat Islam juga ribuan. Tapi kata Nabi apa? Nabi yang mengatakan apa? Kata Nabi SAW, gusa'un ka gusa'is sail. Umat Islam ini seperti buih di lautan. Gak ada arti apa-apa. Gak punya kekuatan apa-apa. Makanya ini harus diajarkan umat Islam tentang akidah yang benar. Jangan merasa puas dengan apa yang ada, dan merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau ilmu, kita harus haus dan tamak pada ilmu ini. Kalau dunia enggak, tidak boleh kita tamak pada dunia. Tapi untuk ilmu, kita wajib tamak. Untuk ilmu, kita wajib berjuang. Mempunyai kemauan yang keras. Untuk belajar sampai kita paham tentang agama ini, untuk mengamalkannya. Saya bacakan ayat-ayat ini untuk jelas bahwa orang kafir itu enggak pernah berhenti untuk berjuang memurtadkan agama Islam. Makanya sering disebutkan oleh Syekh Hammad Al-Ansari, seorang ulama ahli hadis dari Madinah rahimahullah, bahwa sekarang ini berusaha, kata beliau begini, dia wafat tahun 1418 Hijriah, kata Syekh Hammad Al-Ansari rahimahullah, ini ada di buku saya, nanti antum lihat di buku Prinsip Dasar Islam di bab yang ke-12, nanti antum catat Prinsip Dasar Islam, nanti lihat, pulang langsung lihat bukunya, dibaca gitu. Prinsip yang ke-12 atau bab yang ke-12 tentang Islam satu-satunya agama yang benar. Kata Syekh Ahmad Al-Ansari, kata beliau begini, sesungguhnya zaman ini, artinya zaman kita sekarang ini yang kalian berada di dalamnya, adalah zaman yang dimintakan perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Karena sejatinya fitnah-fitnah pada zaman ini tidak seperti fitnah-fitnah di zaman dahulu, seperti fitnah Al-Quran disebut sebagai makhluk, atau fitnah ta'wil, tahrif, ta'til terhadap sifat-sifat Allah, atau yang semacamnya dari bid'ah-bid'ah yang terjadi. Akan tetapi sungguh fitnah yang terjadi zaman kalian ini adalah mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam. Yang sekarang dilakukan oleh mereka yaitu mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam, pemurtadan kaum muslimin secara total, serta meninggalkan mereka dalam keadaan tidak memiliki prinsip, tidak masuk dalam agama Islam, tidak juga ke dalam agama yang lainnya. Allahul musta'an. Di dalam majmu' fi tajramati al-allama al-muhaddith al-syeikh Hammad bin Muhammad al-Ansari wa siratihi wa aqwalihi wa rahalatihi, di juz yang kedua yang disusun oleh putra beliau Abdul Awwal bin Hammad al-Ansari. Makanya usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam dengan berbagai macam nama sudah. Persatuan Agama Ibrahimiyah, persatuan agama-agama Samawi, sampai mereka bikin JIL, Jaringan Islam Liberal. Kemudian mereka bikin lagi JIN, Jaringan Islam Nusantara. Dan akan terus seperti itu. Dan mereka punya dai-dainya, orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa di ayat 89, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka terus berusaha bagaimana untuk memurtadkan agama, memurtadkan kalian dari agama kalian sebagaimana mereka sudah murtad. Artinya tokoh-tokohnya di Indonesia ini bukan satu, bukan 50, lebih dari 100 tokoh. Sebagian sudah meninggal, sebagian masih hidup orang-orangnya. Jelas tokoh-tokohnya luar biasa sudah. Tokoh-tokoh JIL, Jaringan Islam Liberal, untuk memurtadkan agama Islam. Dia berusaha bagaimana dengan cara dia enggak ada lagi akidah al-wala wal-bara. Itu yang mereka tuju. Sehingga kita sama dengan agama Nasrani, sama dengan Yahudi, sama dengan yang lain. Semua sama, agama Islam dengan budaya yang ada sama. Enggak ada lagi al-wala wal-bara. Itu usaha mereka, dan enggak berhenti mereka berusaha siang malam. Dan mereka keluarkan duitnya bukan sedikit, triliun uang yang mereka keluarkan. Dan itu kan orang-orang itu juga, orang-orang munafik ini kan digaji. Mana mau mereka digaji 50 juta, enggak mau. Berusaha terus bagaimana memurtadkan umat Islam. Ketika mereka bikin nama JIL, apa enggak keluar duit? Keluar duit itu. Ketika mereka bikin nama JIN, apa enggak keluar duit? Dan mereka tulis buku-buku tentang itu, enggak pernah berhenti, mereka enggak akan berhenti. Dan terus, sebagaimana iblis gak akan berhenti, mereka juga gak akan berhenti. Dan kita harus jelaskan kepada umat Islam, supaya umat Islam sadar. Yang paling pokok, mereka mengetahui tentang agamanya. Yang pokok, yang paling penting, seperti sabda Nabi, hatta tarji'u ila didikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi yang dikenalkan kepada umat ini, agama Islam yang benar. Yang dasarnya Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang pokoknya, apa? Tauhid kepada Allah. Itu harus tegakkan. Kalau ini sudah kita usahakan demikian, enggak akan bisa mereka memurtadkan umat Islam. Jadi yang ada itu memurtadkan karena mereka enggak pernah dibina sama sekali. Enggak pernah ada yang didik. Yang tanggung jawab siapa? Para dai-nya. Ketika terjadi pemurtadan di mana-mana, di seluruh Indonesia ini, yang paling besar terakhir yang terjadi gempa. Pemurtadan besar di Cianjur, di Sukabumi, di mana-mana, itu besar pemurtadannya. Tanggung jawab siapa ini? Para dai-nya. Kenapa sampai terjadi demikian pemurtadan umat Islam? Sehingga Allah turunkan cobaan, ujian, azab, agar mereka paham ini apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Yang paling penting yang dilakukan, apa yang lakukan? Dakwah tauhid, bukan ngumpulin duit. Dakwah apa? Dakwah tauhid, bukan ngumpulin duit. Ini yang paling penting. Ini yang paling asas. itu yang paling penting. Sekarang enggak. Dia ngasih nasi bungkus, ngasih ceramah. Ya gimana orang mau paham tentang agama? Antum wajib membina mereka siang dan malam. Sampai antum mati di situ enggak apa-apa. Tapi berjuang untuk menegakkan agama ini. Jadi ini banyak hal yang perlu diperbaiki dalam dakwah. Makanya kita harus tahu tentang akidah al-wala wal-bara. Dan dari kalimat yang kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, itu juga di situ ada akidah al-wala wal-bara. Kan ketika orang berbicara tentang la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah, rukunnya ada berapa? Rukun la ilaha illallah ada berapa? Dua. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Dari nafi aja itu sudah jelas tuh, menafikan semuanya. Kita harus barok dengan semuanya, yaitu la ilaha illallah, la ilaha artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian ketika sebut illallah, isbatul ibadah lillahi wahda la syarikalah, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah, enggak ada sekutu bagi Allah. Dan semua dakwah Nabi itu menetapkan ibadah kepada Allah, menafikan semuanya. Arti kita harus berlepas diri dan barok, berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Makanya Allah menyebutkan tentang dakwah para Nabi dan para Rasul alaihi salatu wassalam di dalam surah An-Nahl di ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sungguh kami tahu pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya hendaklah beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian wajtanibut taghut, jauhkan taghut. Taghut artinya apa-apa yang disembah oleh manusia selain Allah. Kata Imam Malik, taghut itu kullu ma ubida min dunillah, setiap apa-apa yang disembah selain Allah. Kita wajib menjauhkan, kita harus barok, berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Nah ini dari ayat ini aja dakwanya para nabi dan para rasul udah awal tuh udah jelas tauhid, dan kemudian menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Makanya ketika nabi mendakwakan pertama kali dakwah tauhid kepada kaum musyrikin, itu langsung diterima oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka enggak lagi berbuat syirik. Yang di sana ada patung-patung yang ada di Ka'bah berapa? 360 patung. Yang paling besar patung yang mereka sembah, Lata, Uzza, Mana, Hubal. Mereka sembah. Begitu mereka masuk dalam agama Islam, enggak lagi mereka menyembah. Artinya mereka tahu bahwa dengan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak boleh lagi menyembah kepada selain Allah. Apakah itu patung, apakah itu matahari, apakah itu bulan, apakah itu pohon, apakah itu batu atau yang lain. Nah, itu yang enggak bisa diterima oleh mereka. Orang-orang musyrikin begitu melihat para sahabat yang masuk Islam, udah enggak mau lagi menyembah. Kok jadi seperti ini? Mereka enggak senang, kok enggak disembah lagi tuhan-tuhan oleh mereka. Sampai mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Apakah tuhan-tuhan yang banyak jadi satu tuhan? Ini sangat mengherankan, kata mereka. Karena mereka biasa menyembah dengan banyak tuhan. Begitu ajaran Islam datang, mereka langsung mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Belum ada kewajiban salat. Belum ada kewajiban puasa. Belum ada kewajiban yang lain, belum ada. Itu tidak didakwakan siang malam selama 13 tahun. Tapi begitu Nabi dakwakan, langsung meresap dalam hati mereka. Dan mereka yakini, meskipun mereka harus mati menegakkan agama ini, mereka disiksa untuk menegakkan agama ini. Antum lihat dong, bagaimana disiksanya Bilal, disiksanya Ammar, Yasir, Sumayyah, sampai dibunuh. Untuk apa? Menegakkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu yang harus ditegakkan dan itu harus diawakan tiap hari. Langsung tuh berubah itu. Mereka langsung wala kepada Islam dan mentauhidkan Allah, dan mereka barok kepada semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Langsung barok. Berlepas diri, enggak seperti sekarang orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetap aja masih ikut kepada agama lain, masih menyembah kepada selain Allah. Ini yang enggak benar di sini apanya? tauhid yang enggak benar. Dan enggak ada manfaat tauhid ini kalau seperti ini. Enggak ada manfaatnya. Makanya kita harus pelajari tentang tauhid ini sehingga betul-betul meresap dalam hati kita dan juga mendakwakan keluarga kita dan masyarakat agar mereka mentauhidkan Allah SWT. Kita masuk sekarang pembahasan al-wala wal bara. Salah satu dari prinsip akidah al-sunnah wal jamaah saya ulangi, kita bahas syarat akidah al-sunnah wal jamaah poin yang ke-65. Salah satu dari prinsip akidah al-sunnah wal jamaah adalah cinta karena Allah Azza wa Jalla dan benci karena Allah Azza wa Jalla, yaitu mencintai dan memberikan wala loyalitas kepada kaum mukminin, membenci kaum musyrikin dan orang-orang kafir serta berpaling dari mereka. Al-wala dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti, antara lain mencintai, menolong, mengikuti dan mendekat kepada sesuatu. Selanjutnya kata al-muwala adalah lawan dari kata al-muada atau al-adawa yang berarti permusuhan. Dan kata al-wali adalah lawan dari kata al-adu yang berarti musuh. Arti al-wali lawannya, lawan dari al-wali. Al-wali arti al-qarib yang dekat, maksudnya yang dekat kepada Allah. Lawannya al-adu yaitu musuh. Kata ini juga digunakan untuk makna memantau, mengikuti dan berpaling. Jadi ia merupakan kata yang mengandung dua arti yang saling berlawanan. Dalam terminologi syariat Islam, al-wala berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang-orang yang melakukannya. Jadi ciri utama wali Allah adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan meridhai apa yang diridhai oleh Allah. Ia condong dan melakukan semua dengan penuh komitmen dan mencintai orang yang cintai Allah seperti seorang mukmin serta membenci orang yang benci Allah seperti orang kafir. Sedangkan kata al-bara dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, antara lain menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri dan memusuhi. Kata bari'a berarti membebaskan diri dari melaksanakan kewajiban terhadap orang lain. Allah berfirman bara'atu minallahi wa rasulih, itulah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya, maksudnya membebaskan diri dengan peringatan tersebut. Dalam terminologi syariat Islam, al-bara' berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci, dimurkai Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan, perbuatan, keyakinan dan kepercayaan serta orang. Jadi ciri utama al-bara' adalah membenci apa yang dibenci oleh Allah SWT secara terus menerus dan penuh komitmen. Jadi makna cakupan, makna al-wala' adalah apa yang dicintai Allah, sedangkan makna cakupan al-bara' adalah apa yang dibenci oleh Allah. Jadi wala' itu arti kecintaan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Wala itu arti kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada orang beriman. Nanti berkaitan juga dengan perkataan, perbuatan, pribadi dan yang lainnya. Itu wala. Sedangkan bara artinya cakupannya mencakup apa yang dibenci oleh Allah Taala. Ya Allah membenci iblis, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dan juga ada perkataan-perkataan yang dibenci oleh Allah, berupa perkataan, perbuatan dan yang lainnya. Sekarang kita masuk definisi akidah al-wala al-bara. Jadi wala ini kaitannya dengan kecintaan dan loyalitas. Sudah kaitannya dengan al-wala, berkaitan dengan al-hubbu wan-nusratu. Kalau sudah berkaitan dengan al-wala, maksudnya al-hubbu wan-nusratu, kecintaan dan juga pertolongan, artinya menolong, membantu. Sedangkan al-bara artinya membenci. Berkaitan dengan al-bughdu, kebencian. Termasuk yang A, definisi akidah al-wala wal-bara. Dari penjelasan terdahulu, akidah al-wala wal-bara dapat didefinisikan sebagai penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diredhai oleh Allah, serta apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, dalam hal perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang. Dari sini kemudian kaitan al-wala wal-bara dibagi menjadi empat. Itu perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang. Perkataan seperti doa dan zikir sesuai dengan sunnah adalah dicintai Allah. Sedangkan mencela dan memaki dibenci oleh Allah. Kalau bentuknya perkataan, doa, Allah menyenangi orang berdoa. Zikir, Allah menyenangi orang yang berzikir. Sedangkan kalau dia mencela, mencaci maki yang berkaitan perkataan, ini sekedar contoh aja, ini banyak. Berkaitan perkataan, ya ratusan bahkan ribuan yang disenangi oleh Allah. Berkaitan dengan perkataan, perkataan yang dibenci Allah juga banyak. Ya, bukan hanya ini, contoh aja. Mencela, mencaci maki, menggibah, memfitnah dan yang lainnya. Berdusta, itu semua yang dibenci oleh Allah Taala. Yang kedua, yang berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan salat, puasa, zakat, sedekah dan melaksanakan kebajikan, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh Allah. Sedangkan orang yang tidak salat, orang yang tidak puasa, orang yang bakhil, bakhil itu pelit ya, kikir, kedekut, itu bakhil itu. Riba, zina, minum khamar dan berbuat bid'ah, ini semuanya dibenci oleh Allah Taala. Kepercayaan, kepercayaan berkaitan dengan kepercayaan iman dan tauhid dicintai oleh Allah. Sedangkan kufur dan syirik dibenci oleh Allah. Iman dan tauhid dicintai oleh Allah, sedangkan kufur dan syirik dibenci oleh Allah Taala. Yang keempat berkaitan dengan orang. Orang yang muwahhid, mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, dicintai oleh Allah. Sedangkan orang kafir, musyrik dan munafik dibenci oleh Allah. Jadi orang yang muwahhid dan tauhidkan Allah dicintai oleh Allah, sedangkan orang kafir, musyrik, munafik dibenci oleh Allah. Ketika orang-orang ini dibenci oleh Allah, maka kita boleh enggak mencintai mereka? Tidak boleh. Selama-lamanya. Orang kafir dibenci oleh Allah, enggak boleh kita mencintai orang kafir. Orang musyrik dibenci oleh Allah, enggak boleh kita mencintai orang musyrik. Orang munafik dibenci oleh Allah, enggak boleh kita mencintai orang munafik. Enggak boleh mencintai mereka, enggak boleh gabung dengan mereka, enggak boleh kumpul dengan mereka dan segala macam sudah. Enggak boleh. Tapi berkaitan dengan muamalah jual beli boleh. Nanti ada pembahasannya di sini. Makanya ketika orang itu kafir, bapaknya dia kafir, ibunya dia kafir, dia enggak boleh mencintai bapak dan ibunya, enggak boleh. Enggak boleh mencintai bapak dan enggak boleh. Dan orang beriman, dia harus membenci kekafirannya. Orangnya kadang sebagai orang tua, fitrah anaknya, dia mencintai karena dia melahirkan, boleh, enggak ada masalah. Tapi mencintai karena agama, enggak boleh sama sekali. Gitu. Dan Allah sebutkan ayat-ayatnya. Nanti saya bawakan ayat-ayatnya. Kalau sudah sampai babnya. Jadi, perhatikan bahwa kita enggak boleh mentaati orang-orang kafir. Kemudian juga, kita enggak boleh mencintai orang-orang musyrik. Dan enggak boleh lagi gabung dengan orang-orang munafikin. Dan ini banyak ini. Dan mereka memakai pakaian pakaian Islam, orang-orang munafik. Tapi mereka bencinya kepada Islam luar biasa. Apa yang keluar dari mulutnya itu betul-betul benci kepada Islam. Dan kita enggak boleh menjadikan mereka sebagai teman. Dan nanti ada ayat-ayatnya. Sekarang kita masuk yang B, kedudukan akidah al-wala wa bara dalam syariat Islam. Akidah al-wala bara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keseluruhan muatan syariat Islam. Saya ulangi, akidah al-wala wal bara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keseluruhan muatan syariat agama Islam. Kedudukan yang sangat penting masalah al-wala bara. Penjelasannya bagaimana? Pertama, al-wala wal bara merupakan bagian penting dari makna syahadat. Maka ungkapan la ilaha dalam syahadat la ilallah, tiada ilah yang berhak diberi dengan benar selain Allah, berarti kalimat la ilaha illallah dari kalimat la ilaha, la ilaha ini arti berarti melepaskan diri dari semua sesembahan selain Allah. Seperti yang tadi saya sebutkan, la ilaha illallah mempunyai berapa rukun? Dua. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dillah, menafikan yaitu semua yang disembah oleh manusia kepada Allah. Jadi kita wajib menafikan, kita wajib mengingkari. Jadi enggak dikatakan orang itu bertauhid kalau dia tidak menafikan sesembahan selain Allah. Sekarang ada orang dia mengatakan saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi dia mengatakan orang mau menyembah kubur, menyembah batu, menyembah Isa, masa bodoh? Benar gak ini? Gak benar. Justru makna tauhid yang diucapkan oleh Allah, dia wajib mengingkari semua yang disembah karena Allah, dia wajib mengingkari. Dia wajib mengingkari dengan lisannya, dia wajib mengingkari dengan tangannya, kalau gak sanggup dengan apa? Hatinya. Dan harus dinyatakan oleh dia, dia mengingkari semua itu. Gak boleh dia gak ingkari, harus dia ingkari. Ketika dia tidak mengingkari, berarti dia sama dengan mereka. Bagaimana dia orang mengucapkan Allah, tapi dia gak mau tahu orang menyembah apa aja, masa bodoh. Dia tidak mengingkari, berarti gak benar la ilaha illallah. Sedangkan kalimat la Allah yang dia ucapkan, la ilaha illallah, rukun yang pertama saja, dia wajib menafikan, mengingkari semua yang disembah oleh Allah. Kemudian baru yang kedua, isbatul ibadah lillahi, ada, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. InsyaAllah sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, jelas-jelas tuh Nabi Ibrahim, antum lihat tentang konsekuensi akidah al-wala bara. Ayatnya di halaman 494 yang buku yang saya ini, yang cetakan terakhir ini, halaman 494 dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28. Surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri. Jadi awal dakwah itu udah berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Fa innahu sayahdin, dan Allah akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini, kalimat Allah, ada kalimat yang kekal untuk anak keturunannya sampai mereka kembali kepada kalimat ini. Wajahkan bahkan fi akhir alam rujukan agar mereka kembali kepada kalimat ini, kalimat dari Allah. Jadi pernyataan Ibrahim, setelah Ibrahim mendakwakan bapaknya, mendakwakan kaumnya dengan lemah lembut, didakwakan. Allah balikkan nama Al-Quran, nanti bisa lihat nanti bagaimana dakwahnya Ibrahim dalam surah Maryam dan juga dalam surah yang lain, bagaimana Ibrahim mendakwakan bapaknya, terus didakwakan, tapi kemudian tidak terima. Maka setelah itu Nabi Ibrahim berlepas diri dari mereka. Berapa siri dari mereka? Jadi harus ada baro dengan kalimat la ilallah yang dia ucapkan. Dia harus baro, berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Tidak boleh membenarkan, tidak boleh. Sekarang bapak ibunya umpamanya dia Kristen, anaknya Islam, dia wajib mengingkari apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya. Bapaknya ke gereja, enggak boleh dia ngantar ke gereja, tidak boleh. Orang mau berbuat syirik kepada Allah, enggak boleh. Dia harus bara. Atau bapaknya nyembah kubur, enggak boleh diantar. Dia wajib mengingkari. Itu kewajiban dia. Jadi ketika dia mentauhidkan Allah, dia wajib mengingkari semua yang ada di dirinya dan keluarganya, sekitar dia, bahwa satu yang disembah Allah dan semua yang dilakukan mereka semua ini, yang mereka menyembah kepada Allah, semuanya adalah batil. Karena satu yang hak hanya Allah, selain Allah semuanya batil. Dzalika bi'anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Yang demikian hanya satu yang hak, yaitu Allah. Berapa yang mereka berdoa, mereka beribadah kepada Allah, semuanya batil. Dan Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Besar. Allah sebutkan dua ayat dalam surah Al-Hajj dan juga dalam surah Luqman. Kemudian kita masuk di sini bahwa al-wala wal-bara merupakan bagian penting dari mana syahadat. Perhatikan tuh. Maka ungkapan la ilaha illallah di dalam kalimat Allah ada dua rukun. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Kalimat nafi la ilaha berarti kita wajib melepaskan diri dari semua sesembahan selain Allah. Wajib itu. Kita wajib mengingkari. Enggak boleh membenarkan. Enggak boleh. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa ijtanibu taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Arti taghut itu apa? Semua yang disembah selain Allah itu taghut. Apa aja yang disembah selain Allah? Yang kita wajib mengingkari. Tidak boleh kita membenarkan. Dan semua yang disembah oleh manusia selain Allah dibuat nama-nama oleh mereka. Namanya macam-macam. Apakah itu tawassul, namanya ini budaya, apalagi namanya banyak lah. Puluhan nama mereka bikin. Supaya orang menganggap satu hal yang biasa. Kalau syirik ya syirik gitu. Atau dinamakan dengan budaya atau apa aja lah sudah. Apa istilah mereka sekarang ini, kearifan lokal atau apa aja, ya syirik ya syirik. Dan kita wajib mengingkari kesyirikan itu meskipun dengan nama-nama yang indah mereka namakan. Karena itulah syaitan berusaha bagaimana memberikan nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana syaitan memberikan nama yang indah. Dan semua nama batil diberikan oleh syaitan dengan nama apa? Yang indah. Riba dibilang apa? Bunga. Memulangi banyak, udah ratusan udah kalau kita. Itulah syaitan memberikan nama-nama yang indah. Dan kita terpengaruh tuh dengan seperti itu. Akhirnya kita membenarkan. Gak boleh kita membenarkan. Yang syirik wajib kita tolak. Yang syirik wajib kita ingkari. Dan penyembahan manusia kepada Allah ini merupakan kerusakan yang paling besar. Dan ini kerusakan yang paling besar yang Allah larang oleh Al-Quran. Dan orang-orang munafik dilarang oleh Allah untuk berbuat kerusakan. Mereka katakan, mereka berbuat apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Kalau dikatakan jangan berbuat kerusakan muka bumi, mereka kan berbuat islah. Kerusakan yang mereka lakukan apa? Yaitu berbuat maksiat kepada Allah. Maksiat yang paling besar apa? Syirik. Perhatikan tuh. Dan tafsir-tafsir ayat menjelaskan yang dimaksud berbuat kerusakan artinya berbuat maksiat. Maksiat yang paling besar apa? Syirik. Makanya ini kita perhatikan, kalau tauhid kita benar, maka kita akan mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Tidak membenarkan, tidak boleh membenarkan. Kalau sudah kesyirikan yang tidak boleh kita benarkan, ya termasuk juga kita tidak boleh membenarkan perbuatan dia dan segala macam. Tidak bisa bergabung kita. Nanti ada ayat-ayatnya tentang tidak boleh kita bergabung dengan mereka. Ini kadang-kadang udah gak boleh bergabung, mana dia foto sama musyrik gitu. Bagaimana ini kan dakwah batil ini, dakwah yang sesat dan menyesatkan gitu. Ini bukan dai salaf yang seperti ini, yang udah menyimpang dari dakwah salaf. Yang kedua, al-wala wal-bara merupakan bagian dari ikatan iman yang paling kuat. Rasulullah SAW bersabda, "Authaqu urul iman الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas yang kuat karena Allah, dan permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Kata Nabi SAW, ya Rasulullah SAW bersabda, "Authaqu urul iman al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuatlah loyalitas yang kuat karena Allah, dan permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dihasankan oleh Syalban dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi ikatan iman paling kuat, kita loyal, artinya mencintai karena Allah. Kita mencintai seseorang itu karena Allah, dan kita membenci, memusuhi karena Allah. Itu perhatikan tuh. Jadi ini ikatan iman yang paling kuat. Kita loyal kepada orang itu karena Allah, karena dia melaksanakan ibadah kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, karena dia mendakwakan tauhid. Kita loyal dan cinta kepada orang itu. Dan kita membenci karena dia berbuat syirik kepada Allah, berbuat kekufuran, berbuat bid'ah, maksiat. Kita membenci dia karena Allah. Jadi semua lakukan itu karena Allah. Yang ketiga, al-wala wal-bara adalah faktor utama yang menyebabkan hati dapat merasakan manisnya iman. Nabi SAW ketika menyebutkan tiga hal jika terdapat pada seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yaitu ia mencintai seorang, dia mencintainya karena Allah. Dia akan dapat merasakan lezatnya iman, manisnya iman ketika dia mencintai seseorang itu karena Allah, karena orang itu taat kepada Allah, karena orang itu mentauhidkan Allah, karena orang itu dia belajar karena Allah, dan yang lainnya. Kita mencintai orang itu karena Allah, bukan karena dunia, bukan. Sebab nanti disebutkan oleh dalam beberapa asar para sahabat itu, bahwa orang sekarang ini di zamannya Ibnu Abbas dan sesudahnya, orang mencintai bukan karena Allah lagi, mencintai karena apa? Dunia. Karena dia punya duit, karena dia orang kaya, karena mobilnya bagus, ya cinta. Kalau orang miskin, karena dia miskin, enggak dicintai oleh dia. Padahal dia taat kepada Allah. Ini udah enggak benar ini. Al-wala wal-bara'nya enggak benar ini. Dan sekarang banyak begitu. Termasuk para dai gitu. Wala'nya kepada siapa? Orang kaya. Allahu musta'an. Wa alaihtukul wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang keempat, pahala yang besar, pahala yang sangat besar bagi orang yang mencintai karena Allah. Rasulullah SAW bersabda ketika menyebutkan tentang tujuh golongan yang akan dilindungi Allah pada hari kiamat, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihim yawma la dhilla illa dhilluh. Nabi menyebutkan di antaranya, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, dalam naungannya di hari kiamat. Ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, dalam naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dua orang yang mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Ini kalau enggak salah sudah pernah kita bahas ini di tentang masalah, nanti kita ulangi lagi deh. Artinya tentang orang-orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ada di halaman 300 ya, yang cetakan terbaru, tentang sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma لا ذل إلا ذله. Ketika membahas poin yang ke-32, saya sebutkan itu lengkap di situ. Untuk anda melihat sab'atun yudhilum Allah fi dhili yawma la dhilla illa dhilu al-imamul adil wa syabun nasha bi'ibatillah wa rajulun qalbu mu'allakun fil masajid wa rajulan tahabba fillahi istama' alih wa tafaraqa alih wa rajulun datum ratun dhatu mansibin wa jamalin wa qala in yakhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha tala ta'lama shimal wa ma tunfiqu yaminu wa rajulun dhaqala Allah khalin fafadat aynan. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari kiamat, yang tidak naungan kecuali naungan Allah, yaitu yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua seorang pemuda yang tumbuh dan dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Yang keempat 2 orang yang saling mencintai dengan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata sungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam seorang yang sedekah dengan 1 sedekah, lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Itu berkaitan dengan 7 golongan yang dilindungi Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian saya lanjutkan tentang hukum akidah al-wala wal-bara. Hukum akidah al-wala wal-bara dalam syariat Islam adalah wajib, bahkan merupakan salah satu konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini hukumnya wajib. Tentang wajibnya Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 28, la yattakhidul mu'minuna kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dhalika falaysa min Allah fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan hanya orang-orang mukmin yang boleh jadi pemimpin. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun pertolongan dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may tawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi Nasrani sebagai teman setia kamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi Allah sudah menjelaskan di sini, enggak boleh menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Enggak boleh menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, tidak boleh. Karena mereka sebagiannya sebagai pelindung bagi sebagian yang lain. Artinya orang Yahudi dan Nasrani ketika menghadapi kaum muslimin, mesti mereka bergabung. Bersatu mereka. Kalau lagi enggak menghadapi kita, mereka sering bermusuhan. Tapi kalau menghadapi umat Islam, mereka bersatu. Tapi kalau mereka tidak menghadapi umat Islam, mereka sering bermusuhan di antara mereka. Hatta orang Yahudi dan orang Yahudi sama. Kalau menghadapi umat Islam, mereka luar biasa, bersatu. Tapi di antara mereka, itu peperangannya dahsyat di antara mereka. Permusuhan dahsyat. Allah menyebutkan ba'sum bainahum syadid. Tah يحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Permusuhan dari mereka sangat besar, syadid kata Allah. Engkau sangka mereka bersatu, tapi hati mereka berpecah belah karena mereka kaum yang tidak berpikir. Dalam surah Al-Hasyr. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah di ayat 22. Untuk melihat. Ini ayat harus dibaca lengkap ini. Untuk melihat di Al-Mujadilah ayat 22 ini harus lengkap dibaca. Itu dimasukkannya tidak lengkap. Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yadkhulum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun." Kalian tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun yang menentang itu bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Allah sudah tuliskan kepada orang beriman dalam hati mereka iman, dan Allah sudah teguhkan mereka dengan pertolongan darinya, dari Allah. Allah masukkan mereka ke dalam surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Merekalah golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itu pasti mereka lah orang-orang yang menang, pasti orang-orang yang beruntung. Jadi Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 bahwa tidak boleh satu kaum itu yang beriman kepada Allah mencintai orang yang musuh Allah Rasulnya, meskipun yang memusuhi itu bapaknya, dia tidak boleh mencintai bapaknya atau ibunya atau anaknya atau saudaranya atau keluarganya. Tidak boleh kita mencintai mereka, tidak boleh, karena mereka semualah orang-orang yang menentang Allah Rasulnya, mereka kafir. Makanya ketika mereka kafir, yang ada perkataan kepada mereka apa? Al-hubbu atau al-bughdu? Yang ada al-wala atau al-bara? Bara. Seperti pernyataan Nabi Ibrahim, "Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarni fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Artinya enggak boleh kita mencintai mereka, enggak boleh. Ini nas Al-Qur'an ini. Nas Al-Qur'an. Enggak bisa mencintai orang kafir, enggak boleh sama Al-Qur'an, enggak boleh mencintai orang kafir. Makanya mendoakan mereka pun enggak boleh. Kecuali mendoakan agar mereka dapat hidayah. Tapi doa bagi orang tua kafir enggak boleh kita mendoakan agar mereka diampuni dosanya, tidak boleh. Tapi mendoakan mereka ketika mereka masih hidup agar Allah memberikan hidayah, boleh. Makanya ketika Abu Hurairah masuk Islam, di tahun keberapa Abu Hurairah masuk Islam? Tahun keberapa? Jangan bengang-bengong. Ustaz-ustaz nih, tahun berapa? Allahumma salli wa sallim wa barik. Tahun ketujuh Hijriah masuk Islam. Setelah itu, setelah masuk Islam, Abu Hurairah mendakwakan ibunya supaya masuk Islam, tapi dicela, dicaci, dimaki, Nabi dicaci maki. Datang Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya." Maka Nabi berdoa, "Ya Allah, Mas, tunjuki ibunya Abu Hurairah pulang masuk Islam." Jadi mendoakan supaya dia masuk Islam boleh. Masuk Islam. Kemudian juga ketika Ali melaporkan tentang kaum Daus yang ada di Yaman supaya mereka masuk Islam, maka Nabi mendoakan, "Allah mahdi Dausan, Allah mahdi Dausan, ya Allah tunjukilah kaum Daus," sampai masuk Islam mereka semuanya. Jadi menyuki mereka untuk masuk Islam boleh, tapi mendoakan mereka agar diampuni dosanya oleh Allah, enggak boleh. Mendoakan orang kafir supaya mereka diampuni dosa, enggak boleh. enggak boleh. Nas larangan yang tidak membolehkan. Antum lihat dalam surah At-Taubah, itu larangan, enggak boleh. Dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 di ayat 113. Larangan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan orang beriman. Maka Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lilmusyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi Nabi dan orang beriman untuk memohonkan ampun untuk siapa? Kaum musyrikin, meskipun mereka sanak kerabat, sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Jadi enggak boleh memohonkan ampun untuk orang-orang kafir, enggak boleh. Karena kan banyak orang kafir ditulis almarhum. Gimana orang kafir almarhum? Allah musta'an. Kafir Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, nas, tempatnya di mana? Neraka. Nas Al-Qur'an. Dan itu bukan satu puluhan ayat. Orang kafir tempatin neraka, kok dibilang almarhum? Allah musta'an. Ya, orang kafir tempatin di neraka, enggak boleh kita mohonkan ampun untuk orang kafir, enggak boleh. Tapi ketika dia masih hidup, boleh memohonkan agar dia diberikan apa? Hidayah. Tapi minta ampun untuk dia enggak boleh, meskipun dia masih hidup enggak boleh. Tapi yang boleh agar dia masuk ke dalam agama Islam. Dan kita enggak boleh juga, sekarang kalau ada orang yang meninggalnya orang munafik, enggak boleh kita sholatkan. Surah Taubah ayat 84, lihat Surah Taubah 84. Kalau tadi 113 ini 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan jangan kamu sholatkan atas seorang pun dari mereka yang mati, selama-lamanya jangan sholatkan. Jangan juga kamu berdiri di atas kuburnya, jangan mendoakan mereka. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini nas ini Al-Quran. Oleh tokoh-tokoh munafik, tokoh-tokoh jil mati, ya jangan sholatkan. Dulu pernah ada tokoh jil disolatkan, oh jadi rame itu. Udah jelas setiap hari dakwahnya mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Kristen, Yahudi, semua agama sama. Dia mati, enggak boleh sholatkan, enggak boleh. Di Indonesia ini ratusan tokohnya. Di Indonesia ratusan. Dan kita wajib hati-hati. Dan gelarnya banyak, mereka punya gelar. Saya pikir cukup sampai di sini kajiannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, baik, alhamdulillah. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp, dan alhamdulillah sudah begitu banyak pertanyaan yang masuk. Dan kami ajukan yang pertama, ada beberapa pertanyaan senada kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan mengenai al-wala wal bara. Apakah benar beda antara doa yang ditujukan kepada mereka yang memerangi kaum muslimin dan yang tidak memerangi kaum muslimin? Artinya bagi mereka yang memerangi kaum muslimin, maka tidak perlu mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah, tapi doakan mereka untuk kehancuran dan keburukan bagi mereka. Dan sebaliknya, yang tidak memerangi maka boleh mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Benarkah seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasan dan jawabannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Berkaitan dengan orang-orang kafir, ada kafir yang namanya kafir harbi, kafir yang terus-menerus memerangi kaum muslimin. Kemudian ada kafir yang membuat perjanjian muahad, atau kafir zimmi yang dibawa perlindungan negara Islam. Adapun tentang kafir zimmi atau muahad, ya karena dia tinggalnya bersama kaum muslimin, karena di negara yang memang dia dilindungi oleh pemerintah. Nah, kita mengajak mendakwakan mereka untuk masuk dalam Islam. Dan kita mendoakan mereka agar mereka masuk. Adapun kafir harbi yang terus-menerus merangi kaum muslimin, kita secara hukum syar'i boleh tidak mendoakan mereka, karena memang musuh yang ada bagi kita yaitu perang kepada mereka. Tapi kalau seandainya kita mendoakan agar mereka dapat hidayah, boleh. Kalau kita mendoakan karena mereka musuh, seperti umpamanya sekarang yang musuhi kita ini, yang musuhi kita bapak kita sendiri gitu. Kita ambil yang dekat aja, bapak atau saudara kita sendiri. Ya agamanya Kristen, wong musuh sama kita. Terus musuh kita. Ya kita secara fitrah dia saudara kita, dia orang tua kita. Ya kita mendoakan karena kita ingin dia selamat kan. Meskipun tiap hari dia mencaci maki kita seperti tadi ibunya Abu Hurairah. Tapi Nabi mendoakan agar dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi ada kaum-kaum yang memerangi yang kita boleh mendoakan, seperti Nabi mendoakan beberapa orang yang memusuhi Islam di awal Islam, seperti Abu Jahal, seperti Umar bin Khattab dan yang lainnya yang akan di awal Islam. Tapi Nabi mendoakan untuk masuk dalam agama Islam. Jadi secara hukum syar'i boleh mendoakan mereka agar mereka masuk dalam agama Islam. Kan senjata yang paling ampuh untuk kita apa? Doa. Kalau kita gunakan doa itu kemudian mereka masuk Islam, hatta dia musuh, kan manfaat buat umat Islam. Gitu. Jadi kita doakan orang kafir yang dekat kita dulu yang ada ini. Kemudian kita mendoakan yang memusuhi. Tapi kalau udah terus menerus dia membunuh kaum muslimin, ya kita doakan agar Allah menurunkan apa kepada mereka? Azab dan siksa. Kita lihat dan kita tahu ini orang kafir ini terus membunuh kaum muslimin, kita doakan agar dia azab sama Allah. Bukan mendoakan hidayah kalau udah begitu. Jelas itu. Kalau udah jelas-jelas dia memusuhi umat Islam dalam arti membunuh kaum muslimin dan berbuat curang kepada kaum muslimin, jahat, kita mendoakan kejelekan buat mereka. Karena itu nasnya Al-Quran demikian. Dan boleh mendoakan untuk Allah turunkan azab buat mereka. Yang lain silakan. Nah, alhamdulillah baik, sekurang jazam khiratasi wa nausyad. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan, nah, ada pertanyaan kembali mengenai al-wala al-bara, yaitu ada pertanyaan, ya Ustaz, bolehkah kita mengucapkan bela sungkawa dan mendoakan kebaikan kepada mereka yang telah meninggal, di mana semasa hidupnya orang tersebut mendakwahkan kebid'ahan dan suka menyerang ahlu sunnah, yang pada saat ini bela sungkawa dan doa kebaikan tersebut kita sering lihat di media sosial. Mohon jawaban dan nasihatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Berkaitan dengan ahlul bidah, orang kafir ini memusuhi agama Islam. Ahlul bidah memusuhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengikuti bidah dan mereka memusuhi sunnah, ya orang seperti ini ya harusnya kita barok. Nanti ada pembagian tentang al-wala wal-bara. Ada wala itu yang sifatnya 100% wala itu. Kepada siapa? Yaitu kepada Allah, Rasulnya, kepada orang-orang beriman. Itu. Ada yang kita barok 100% dengan mereka, yaitu orang-orang kafir. Ada yang kita barok karena imannya, dan kita ada yang kita wala karena dia imannya, dan kita barok karena kefasikannya. Nah, seperti ahlul bidah ini ada wala karena Islamnya, tapi ada barok kita dengan bidahnya. Tapi ketika dia mengajak kepada bidah dan dia memusuhi sunnah, ini harus kita barok. Ada namanya, nanti ada pembahasan setelah al-wala barok, yaitu mauqif ahlu sunnah kepada ahlul bidah. kasih susun itu barok kepada orang kafir dulu, nanti ada barok kepada ahlu bid'ah. Jadi ada hajar nanti gitu. Kepada mereka, ya kita gak mendoakan. Kenapa? Mereka sudah musuh sunnah gitu. Jadi ketika ada di media sosial, karena yang ada kan orang-orang ini kan latah dan banyak yang bodoh, yang gak ngerti agama gitu. Kalau dia gak ngerti agama, ya mesti jangan nulis. Gak ada kita bela sungkawa kepada orang-orang yang betul-betul memusuhi agama Islam. Karena dari zaman dahulu, ulama salaf itu ketika ahlul bidah itu ada yang meninggal, mereka gembira dengan ahlul bidah. Kenapa? Dia mencegah jalannya dakwah yang hak ini kepada umat ini. Kezolimannya, besar kezolimannya. Syirik itu paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Yang kedua, bidah. Ketika tokoh al-bidah ini, dakwah ini kadang-kadang tidak bisa berkembang, dicegah, ya karena mereka al-bidah ini. Semua kadang-kadang pondok gak bisa dibangun, masjid gak bisa dibangun, karena siapa? Tokoh-tokoh al-bidah. Mereka telah jahat kepada Islam ini. Zolim luar biasa, kezoliman mereka. Kalau sudah meninggal, didoakan. Yang seperti ini, yang pertama ditanyakan tentang imannya, yang kedua dipertanyakan tentang akalnya. Gimana orang sudah menyakiti orang setiap hari siang dan malam, kok didoakan gitu. Kalau antum mau doakan dia agar dapat hidayah waktu dia masih hidup, agar dapatkan hidayah, kalau sudah meninggal gak usah. Orang ulama al-sunnah senang kok meninggalnya Jaham bin Sofwan, Ja'ad bin Dirham, Bishr al-Mirisi dan yang lain banyak dah. Dari tokoh-tokoh ahlul bidah. Antum gak tahu bagaimana dia ngerusak agama Islam dengan lisannya dan juga dengan tulisannya dari ahlul bidah. Apalagi tokoh yang terkenal di dunia Islam namanya di ahlul bidah, gak boleh ucapkan doa untuk mereka, karena mereka menyakiti Islam, menyakiti kaum muslimin dengan perkataannya. Kan di antara mereka, dari tokoh-tokoh ini yang meninggal, yang belum lama meninggal, bahwa kita dengan Yahudi nggak ada perbedaan apa-apa. Perkenal itu tokoh apa di sini? Tokoh jil ya. Di dunia Islam bukan di sini. Dia udah meninggal. Nah itu kita nggak ada perbedaan. Berarti dia dan ada semua videonya, gambarnya ada bagaimana dia pelukan dengan Yahudi, pelukan dengan Nasrani. Kok antum masih doakan? Yang pertama, agama antum ini apa? Di mana akidah antum? Yang kedua, di mana akal antum? Bagaimana dia terus berusaha memusuhi Islamnya dengan buku-bukunya, dan bukunya ada yang merusak Islam. Kalau antum gak tahu, yang terbaik apa? Diam udah. Ini kan banyak ustaz-ustaz yang beo ini, ngikut aja gak ngerti apa-apa, gak ngerti akidah wala manhaj. Antum diam aja sudah, aman kalau diam. Jangan ngebela. Ini tokoh ahlul bidah yang besar, bukan yang kecil, yang merusak, yang sudah ditahdir oleh para ulama sejak 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Ditahdir 30 tahun yang lalu sudah ada bukunya tentang orang ini. Dan enggak berhenti dia. Diperingatkan, dinasehati, dikirimin surat terus, enggak berhenti. Sampai akhir hayatnya. Sampai ada gereja terbesar di Qatar itu, ya dia yang setujui untuk dibangun. Antum jadi harus tahu gitu. Jangan kalau antum enggak tahu, diam aja sudah. Hasan, lebih selamat. Sehingga orang-orang awam enggak ikut-ikutan nanti ngomong. Karena sekarang banyak orang yang enggak ngerti agama ikut ngomong, ikut komentar. Dan kalau udah komentar, yang banyak pengikutnya apa? Setan gitu. Kan kita enggak tahu yang di media sosial tuh, orang apa setan tuh yang ikut ngomong. Yang banyak setan gitu. Kenapa? Merusak Islam, merusak akidah. Kalau udah merusak, ya bukan orang yang benar lagi, setan yang merusak agama ini. Maka itu jangan ikut-ikut komentar, diam aja udah. Yang lain silakan. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, kurang jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan al-Ustaz. Baik, untuk selanjutnya, ada pertanyaan Ya Ustaz, mengenai penjelasan Ustaz di pekan yang lalu bahwa kita harus mengikuti dalil dan bukan mengikuti ulama, ada sebagian dari saudara-saudara kita yang kita dengar dalam majelisnya menyanggah dengan berkata bahwa pernyataan tersebut terkesan merendahkan ulama, karena tentunya para ulama pun pastinya berfatwa dan beristimbat kepada dalil. Mohon tanggapan Ustaz. Jazakallah khair. Wassalatu wassalam Rasulullah. Itu ulama itu manusia bukan? Nah, saya mau tanya, ulama itu manusia bukan? Kalau manusia tempat apa? Kesalahan. Kata Nabi, kullu bani Adam khata', wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah. Yang terbaik yang berbuat salah yang apa? Taubat kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, sahabat nih yang Nabi katakan khairun nas, ada enggak sahabat salah? Ada enggak sahabat salah? Ada, tapi kesalahan sahabat dengan kebaikannya, kesalahannya sedikit, kebaikannya lautan. Sehingga apa? Hapus semuanya itu. Mereka sebaik-baik manusia. Tapi sesudah sahabat tabi'in, ada enggak yang salah? Banyak yang salah. Sesudahnya lagi ada yang salah. Sekarang kita bicara tentang empat imam. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahumullah. Mereka imam terkenal di dunia. Kalau ada ulama sekarang ini 100 ulama dengan satu dengan mereka, lebih alim mana? Lebih alim mereka, empat imam ini. Ada 100 ulama sekarang dengan satu imam, jauh. Kenapa? Imam itu hafal hadis semuanya. Quran hafal, Bukhari, Muslim hafal, udah mereka hadisnya. Meskipun mereka di zaman itu belum dikumpulkan Sahih Bukhari, kata seperti Imam Hanafi, Maliki dan yang lain. Tapi mereka hafalkan hadis. Tapi mereka mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi Quran dan Sunnah, kata mereka apa? Buang pendapatku. Yang mengajarkan kita untuk membuang pendapat ulama kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, yang mengajarkan siapa? Yang mengajarkan ulama juga. Kan antum bisa lihat nanti, antum baca buku Sifat Salat Nabi Syekh Albani atau Aslu Sifat Salatin Nabi, 3 jilid. Di juz yang pertama Syekh Albani menjelaskan tentang pendapatnya para imam. Dan sudah saya bawakan di sini. Di majelis sudah. Dan ada videonya, sudah ada videonya. Antum bisa lihat bagaimana saya sebutkan satu persatu perkataan mereka. Jadi, mereka sudah mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Arti perkataan mereka ini, kalau ada fatwaku, fatwa dari mereka menyalahi Quran Sunnah, buang. Apa ini merendahkan ulama? Tidak. Dan sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu juga di jawaban itu, ketika Ibnu Jauzi mengatakan bahwa al-ilmu aslul a'zam, aslul akbar, ilmu yang paling besar, berarti wahyu itu paling besar. Apa ada ulama yang bisa mengalahkan wahyu? Gak ada, ini kalimat yang benar. Cuma setan ini berusaha bagaimana terus menggoda gitu. Termasuklah kepada ustaz-ustaz ini, merendahkan ulama. Sama sekali saya gak merendahkan ulama. Justru saya mengangkat apa di sini? Mengagungkan apa? Dalil Al-Quran wa Sunnah lafah misalah. Yang saya tegaskan, saya tekankan, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah lafah misalah. Itu yang wajib kita junjung tinggi. Adapun perkataan ulama, kalau bertentangan Quran, arti tolak semuanya. Siapapun dia orangnya. Itu harus ingat itu. Quran dan Sunnah lebih tinggi dari semua yang ada. Ini wahyu Allah, Quran dan Sunnah. Ada ulama sebesar apapun, kalau menyalahi Quran Sunnah, wajib kita tolak. Itu nas. Jelas tuh. Ibnu Abbas saja menolak ketika ada perkataan Abu Bakar dan Umar berkaitan dengan haji tamattu. Tolak. Kalau bertentangan dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Ini harus perhatikan, ini keyakinan, ini hujah, ini dalil, ini prinsip yang besar dalam agama Islam. Anda harus yakin gitu. Jangan kemudian dibawa oleh setan, jangan bawa perasaan. Rusak agama dengan perasaan. Menghinakan ulama, saya enggak pernah menghinakan ulama. Antum lihat buku-buku saya bawa pendapat para ulama, jelaskan. Setelah siapa? Setelah Quran dan Sunnah dulu nomor satu, baru perkataan ulama. Bukan ulama dulu yang kita bawa, Quran. yang kita wajib berpegang teguh, yang kita tidak akan sesat selamanya selama kita berpegang kepada apa? Quran dan sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu mata mastaqtum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama pegang dua perkara itu, Al-Quran dan sunnah. Diperhatikan nih, ini kadang-kadang bawa perasaan, nanti dikembangkan lagi oleh setan menghinakan ulama. Saya enggak pernah menghinakan ulama. Saya mengajak orang kepada Quran dan sunnah lah bah misalah, bukan kepada perkataan ulama. Ulama sudah mengatakan kalau ada pendapatku salah, buang. Apa ulama itu maksum? Tidak ada yang maksum ulama. Kalau ada fatwa ulama salah, ada enggak? Banyak ribuan fatwa ulama salah, ada. Enggak ada masalah, itu manusia. Tapi dalil harus kita pegang. Oh, ulama itu apa salah? Aduh, antum lihat deh, baca deh. Bagaimana? Imam Syafi'i aja ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kesalahan mereka ada, wajar sebagai manusia. Dan mereka enggak dihukum oleh Allah karena ijtihadnya, karena mereka sudah berijtihad. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Apabila seorang hakim, seorang ulama, dia berijtihad, kemudian dia benar ijtihadnya, dapat berapa ganjaran? Dua. Kalau dia berijtihad kemudian dia salah, dia dapat berapa? Satu ganjaran. Tapi boleh enggak kita ikut pendapat dia yang salah? Enggak boleh kita ikut. Antum kalau mau baca lagi tentang bagaimana pembelaan para ulama kepada ulama, antum baca bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum catat tuh, Raf'ul Malam anil A'immatil A'lam. Raf'ul Malam anil A'immatil A'lam. Ketika Syekhul Islam menyalahkan ulama ini, enggak ada masalah. Karena dengan apa? Dengan ilmu. Kalau pendapatnya salah, masa mau dibela? Ada fatwa yang salah, masa mau dibela fatwanya? Ada gak ulama dalam berfatwa salah? Banyak. Gak boleh kita ikut ketika dia salah. Apalagi berkaitan dengan nama orang, pribadi orang dari ulama Ahlussunnah. Karena ada fatwa ulama berkaitan dengan pribadi orang yang dia akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf. Itu dua apa mereka? Murji'ah. Ini salah. Ketika salah kita mau ikut, enggak boleh kita mengikuti yang salah. Kalau bilang kita bela ulama, kita juga bela ulama. Dari ulama Ahlussunnah yang wajib kita bela. Jadi harus berpikir kita yang waras, gitu, waras. Kemudian timbangan kita Quran dan sunnah dan salam. Jadi jangan pakai perasaan, ini pakai perasaan. Saya enggak pernah mencela ulama, enggak pernah mengecilkan ulama. Kita hormati, ketika dia salah enggak boleh kita ikut. Enggak boleh kita ikut. Dan itu semua penjelasan para ulama juga yang menjelaskan demikian. Jadi antum juga hati-hati itu. Nah, itu nanti akan mengajak orang, mengiringi orang untuk kembali lagi kepada apa? Kepada apa? Taklid. Udah taklid. Udah apa kata ulama, fatwa ulama, udah. Ini ada dalil. Oh, kita tolak dalil. Karena udah. Yang ada sekarang kan gitu. Dari alul bidah yang ada kan. Kita dakwakan, enggak, kiai saya ngomong begini. Usaha ngomong. Loh, antum kembali lagi kepada mereka. Kita bukan mujtahid, tapi kita disuruh untuk mengikuti apa? Dalil. Yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, ikuti apa? Dan sudah saya bawakan dalilnya. Baik dalam surah Al-Baqarah, Al-Isra, Al-An'am. Saya bawakan kemarin dalilnya. Tinggal coba antum merenungi lagi. Antum dengar lagi videonya, coba dengar lagi. Tapi dengan pikiran yang waras, ya waras itu. Dengan hati yang jernih, tidak ada hasad. Untuk menilai itu. Gitu. Kalau belum yakin lagi, baca buku saya berkaitan dengan itu. Di awal buku sifat wudu dan sifat sholat Nabi, saya bawakan perkataan para imam. Antum baca tuh, sifat wudu dan sifat sholat yang diterbitkan oleh pusaka Imam Syafi'i, ada tuh di awalnya dijelaskan. Bagaimana penjelasan para imam tidak boleh mengikuti pendapat mereka. Wajib mengikuti dalil. Jelas sampai sini? Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.